senja melepas sang surya. Seiring redup cahaya, angin bisikan kata-kata tentang cinta, tentang luka. Bernyanyilah, bernyanyilah, rangkul aku kasihku, ungkapkan semua apa yang kau rasa. Suara-suara hati dalam penantian ini, ungkapkan semua.